الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو متفق عليه ولفظ للبخاري وللنساء كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشاهد ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشاهد وأمره أن يعلمه للناس. Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah menukilkan hadis dari Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, yang menyatakan iltafata ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling memandang kepadaku, untuk melihat memandang padaku. Faqala, kemudian ia menyatakan idza shalla, berpaling memandang kepada kami, maksudnya kepada para sahabat. Faqala, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukum, apabila salah satu dari kalian salat, falyaqul, maka ucapkanlah attahiyatu lillah. Ya, attahiyatu lillah, segenap penghormatan hanya bagi Allah. Wassalawatu wattayyibat, demikian juga salawat dan kebaikan-kebaikan. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kesejahteraan atas engkau wahai nabi dan rahmat Allah dan keberkahannya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kesejahteraan atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang saleh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, saya bersaksi sesungguhnya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah saja yang tidak ada sekutu bagi Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah hambanya Allah dan utusan Allah. Thummal yatakhayyar, kemudian hendaklah engkau memilih minad du'a, dari doa-doa, ya, a'jabahu ilaih, ya, fayad'u, ya, yang maka ya, yang mendoakan, yang menakjubkannya, kemudian hendaklah ia berdoa. Lafaz ini adalah lafaz dari Al-Bukhari. Kemudian bagi hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i disebutkan kunna naqulu qabla ayyu farradu alaina at-tashahud. Kami membaca tahiyat tadi, membaca doa tadi sebelum tashahud itu diwajibkan kepada kami. Wali Ahmad, kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam allamahu at-tashahuda. Nabi, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk mengajarkan tentang tasyahud. Wa amarahu, kemudian memerintahkannya, ayyu'allimahu linnas, memerintahkan untuk mengajarkannya ke orang lain. Dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, fa hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, huwa ashhurul ahadits. Hadits ini adalah hadits yang paling masyhur. Ya, fi hadzal bab, dalam bab masalah doa tasyahud. Dalam bab doa tasyahud, hadits yang diriwayatkan atau berasal dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ini adalah yang paling masyhur. Wa huwa ashahuha, dan hadis ini yang paling sahih. Ya, wa arjahuha, dan hadis ini pun yang paling rajih, paling unggul. Ya, paling rajih. Wa qad dzakara fihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayyana, dan telah disebutkan di dalam hadis ini sesungguhnya Nabi SAW telah menjelaskan, man ladzi yaqulun fi tasyahud, apa yang dibaca oleh seseorang ketika ia dalam keadaan tasyahud, apa yang dibaca oleh orang-orang ketika ia duduk dalam tasyahud, dalam posisi tasyahud. Faqala, kemudian ia menyatakan, qulu, ucapkanlah attahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam allamahu iyyahu wa amarahu ayyu'allimahu linnas. Ya. Dan sesungguhnya Nabi mengajarkan bacaan tersebut kepadanya, kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Ya. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain disebutkan, kunna naqulu qabla ay yufarradu alaina tasyahud. Kami mengucapkan atau membacakan doa tersebut sebelum tasyahud itu diwajibkan, difardukan. Assalamu alallahi ya min ibadihi ya. Assalamu ala Jibril wa Mikail. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqulu assalamu alallah min ibadihi fa inna Allah huwa salam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan mengucapkan doa tasyahud, yaitu mengucapkan assalamu ala Allah. Kenapa? Karena Allah adalah assalam. Assalam nama, salah satu nama Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu ala Allah min ibadihi fa inna allaha huwa salam. Karena sungguhnya Allah adalah assalam. Ya, di dalam asma'ul husna ada assalam. Walakin qulu, akan tetapi ucapkanlah attahiyatu ila akhir, attahiyatu lillah dan seterusnya. Wa qad jaa fi tasyahud alfadzun adidah, dan dalam masalah tasyahud ini alfad, banyak sekali lafad-lafad, jumlahnya banyak. Minha, termasuk dari salah satu lafad di dalam tahiyat ini, dalam tasyahud, haditsun Ibnu Abbas al-Ati, yaitu hadis yang berasal dari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang nanti akan datang. Lakin akan tetapi al-arjahu, akan tetapi yang paling rajih, yang paling unggul, wal asmal ya, lafaz yang paling sempurna lafaznya. Mana? Hadis Ibnu Mas'ud, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi yang paling rajih, yang paling sempurna meliputi keseluruhan itu adalah hadis yang riwayatnya dari Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala wa lam yakhtalifu ashabu Ibnu Mas'ud fi riwayatihi anhu bihadzal alfad. Dan orang-orang yang dan teman-teman Abdullah Ibnu Mas'ud, artinya yang mengikuti Abdullah Mas'ud ya dalam hal bacaan tasyahud ini, dalam riwayat ini ya, itu tidak ada, mereka tidak didapati dari kalangan mereka terjadi perbedaan pendapat. Tidak terjadi di kalangan mereka perbedaan pendapat ya. Amma baqiyatu tasyahudat, adapun bacaan-bacaan lainnya tentang tasyahud ini, faqad waqa'a fiha ikhtilaf. Nah, maka bacaan-bacaan yang selain daripada yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di situ ada ikhtilaf fi alfadhiha, dalam lafaz-lafaznya ya. Inda ashabiha, yaitu di kalangan orang-orang yang mengambil hadis dari tasyahud tersebut. Wa aidan juga fa inna hadis Ibnu Mas'ud yatarajjah fi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allamahu yahu. Dan juga sesungguhnya hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud itu adalah yang rajih. Ya, rajih yang Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengajarkannya. Wa amarahu ayu'allimahu linnas. Dan kemudian yu'allimuhun nas, dan kemudian memerintahkan untuk diajarkan ke orang lain. Bayam bagi lil muslim, maka hendaklah bagi seorang muslim ayya'tiya bitasyahudi bani Mas'ud, hendaklah ia membaca tasyahud itu, tasyahud yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Wa in ata fi ba'dil ahyan bitasyahudat al-ukhra, ya. Kalaupun ia membaca tasyahud dari riwayat-riwayat selain Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, riwayat yang lainnya, fala ba'sa, maka tidak mengapa. Min ajlil amal bi riwayatil ukhra al-waridah. Karena ia mengamalkan riwayat-riwayat lainnya yang memang ada, ya, ada periwayatannya, sah periwayatannya. Wa in kanal ahsanul muhafadhah, adapun ingin yang terbaik di dalam menjaga bacaan tasyahud, ala tasyahud ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, hendaklah ia membaca tasyahud yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi ini pendapatnya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Jadi ragam macam bacaan tasyahud, lafaz-lafaznya banyak. Lafaz-lafaznya banyak, tetapi Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala merojihkan, kemudian juga menganjurkan agar membaca tasyahud itu, tasyahud yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, secara hadis, secara ketentuan hadis itu riwayat muttafaqun alaih. Ya, hadis yang muttafaqun alaih itu hadis yang paling sahih. Karena apa? Karena hadis tersebut disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim, dan hadis tersebut terdapat di dalam sahihain, di dalam dua kitab sahih tersebut, yaitu sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim. Maka Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menganjurkan agar membaca tasyahud lafaz-lafaznya yang berasal dari Abdullah, yang berasal riwayatnya itu berasal dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala wa amma syarhul alfadhi, adapun penjelasan tentang lafaz-lafaz faqulu, faqauluhu, maka attahiyatu lillah, yang dimaksud dengan attahiyat jam'un tahiyatun. Jam'un tahiyyatun. Tahiyyatun maknanya wahia at-ta'zim. Yaitu at-ta'zim. Wal-baqo. Baqo. Abadi. Wad-dawam. Terus menerus. Jadi at-tahiyyat atau tahiyyatun maknanya at-ta'zim, pengagungan, ya, wal baqa dan keabadian, wad-dawam dan keberkesinambungan, terus menerus. Dawam itu istimrar, terus menerus. Qala wa kullu ma yu'azzamu bihi Rabbu subhanahu wa ta'ala. Maka setiap segala sesuatu yang diagungkan, ya, terhadapnya, ya, Rabb subhanahu wa ta'ala, kal inhina warruku, seperti seseorang yang merunduk atau ruku, ya, wasujud dan sujud. Faqulu hadza, maka yang seperti ini, bentuk pengagungan seperti ini, ya, yadkhulu fil lafdhi at-tahiyyat, maka termasuk termasuk dalam lafaz at-tahiyyat, ya. Nah, jadi dengan lafaz at-tahiyyatu lillah berarti segala bentuk pengagungan, mungkin dibahasakan atau diartikan demikian berdasar maknanya, segala bentuk pengagungan, penghormatan lillah, hanya bagi Allah. Jadi tidak berhak manusia untuk kemudian diagung-agungkan. Ya, kecuali namanya agung. Ya, memang harus disebut agung. Ya, karena namanya agung. Ya, tapi tidak boleh diagung-agungkan. Ya. Tidak boleh kemudian, ya, segenap penghormatan dalam pengertian penghormatan bentuk ta'zim itu hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fakullu hadha yadkhulu fi lafzi tahiyyat, maka setiap lafaz tahiyyat itu termasuk di dalam pengagungan ini, ay jami'u ta'zimat lillahi, maka seluruh ta'zimat pengagungan itu, ya, lillah, hanya bagi Allah jalla wa ala, ya, wa mulkan wa istihqaqan dan kepemilikan, penguasaan, istihqaq, hak itu, fala ahada, maka tidak boleh diberikan kepada seorang pun, yastahiqqu ta'zim, yang memiliki hak pengagungan, wal khudu wal dhul lahu illallah jalla wa ala, maka yang memiliki pengagungan, ya, sikap khudu, merendah, ya, hanya bagi Allah, ya, baginya kecuali hanya bagi Allah saja, ya, yang maha mulia dan maha tinggi. Jadi pengagungan itu hanya ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Fahuwa alladhi yu'azzamu bi jami'i anwa'i ta'zim, maka pengagungan itu, ya, bi jami'i anwa'i ta'zim, dengan segenap ragam macamnya pengagungan subhanahu wa ta'ala, itu hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi orang ruku, orang merunduk, itu tidak boleh kecuali ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalawat al-muradu biha, yang dimaksud dengan wassalawat, salatul faraid, yaitu salat fardu, wan nawafil, dan salat sunnah, salat-salat fardu dan salat-salat sunnah. Fala yusalla illa lillah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada salat, ya, tidak ada salat kecuali salat itu hanya diperuntukkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku wa nusuki, an-nusuk ay az-zabah, penyembelihan. Jadi an-nusuk yaitu az-zabah, penyembelihan, kurban. Ya, ibadah kurban. Diartikan terjemahan ini biasanya ibadah. An-nusuk artinya ibadah. Di dalam apa terjemahan Kementerian Agama. Wa mahyaya dan hidup hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi hanya bagi Allah. Lillahi hanya bagi Allah, Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Surat Al-An'am 162. Kemudian itu arti as-salawat. Kemudian wat-tayyibat. Arti at-tayyibat apa? Yashmalu kulla tayyibin minal qawli wal amal, yaitu segenap apapun, ya, setiap kebaikan, ya, baik dalam bentuk al-qaul, ucapan, wal amal atau perbuatan. Li'anna Allah jalla wa ala tayyibun, karena sungguhnya Allah jalla wa ala tayyibun, zat yang maha baik. Wa la yaqbalu illa tayyiban, dan Allah tidak akan menerima, ya, kecuali yang baik-baik saja. Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja. Makanya Allah tidak akan menerima amal seseorang yang tidak ikhlas. Karena amal seseorang yang tidak ikhlas itu amal yang tidak baik. Allah tidak terima. Amal yang di situ tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, maka amal itu pun bukan amal yang baik. Allah tidak menerima. Ya. Tidak menerima amal yang seperti itu. Ya. Maka Allah menerima yang baik-baik saja. Wala yakunul qaul wal amal thayyibain, maka tidaklah ucapan dan amal, ya, termasuk dua kebaikan, ya, dua macam bentuk kebaikan, illa idza kana, apabila amal atau ucapan dan amal tersebut kana khalisaini, kecuali dua, baik ucapan maupun perbuatannya itu, kana khalisaini, ya, dilakukan dengan ikhlas, liwajhillah azza wajal, dalam rangka untuk, ya, dalam rangka untuk wajah Allah azza wajal, artinya ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa muwafiqaini, dan perkataan al-qaul dan al-qaul wal amal itu, ucapan dan perbuatan tersebut, al-muwafiqain, selaras, sesuai, mencocoki li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mencocoki sunnah Nabi, sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahadha, maka yang demikian ini, huwa thayyibu, ini adalah baik, ya, alladzi yataqabbalahu Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima, minal aqwal wal af'al, dalam bentuk ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan. Fajami' at-tayyibat, maka seluruh at-tayyibat, seluruh yang baik-baik itu, lillahi azza wa jal, hanya bagi Allah azza wa jal, yang maha mulia dan, ya. Jadi di sini makna kata at-thayyibat yaitu baik dalam bentuk ucapan, baik dalam bentuk perbuatan. Maka seseorang disebut baik ketika ucapan dan perbuatannya itu dilandasi keikhlasan. Seseorang dikatakan melakukan perbuatan baik ketika ucapan dan perbuatannya sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia amal dan ucapannya sesuai dengan ikhlas lillahi ta'ala, kemudian amal dan ucapannya itu pun sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala assalamu alayka ayuhan nabi. Assalam ismun min asma'illah. Assalam salah satu nama dari nama-nama Allah. Ya. Wa ma'nahu, maknanya adalah as-salim, yang selamat. Ya. Selamat dari apa? Minan naqais, dari segala bentuk kekurangan. Wal uyub, dan dari segala macam aib, cacat, celak. Jadi kalau Allah subhanahu wa ta'ala namanya As-Salam itu artinya Allah subhanahu wa ta'ala terbebas dari segala macam kekurangan, dari segala macam aib, cacat, celah, dan segala macam keterbatasan lainnya. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna. Qala fahuwa ismun min asma'illah. Ya, dan As-Salam adalah salah satu nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, yud'allah bihi. Allah dipanggil atau diseru atau disebut dengan apa? Dengan bihi, dengan As-Salam tadi. Wa yutlaqus salamu aydan. Maka dimutlakkan As-Salam itu juga. Wa yuradu bihi salamah minal afat. Yaitu dimutlakkan pengertiannya As-Salam, yaitu As-Salamah, selamat minal afat, dari segala macam bentuk al-afat, penyimpangan, kejelekan, dan segala macam perkara-perkara yang jelek lainnya. Wal khitabu huna, ya, ditujukannya As-Salam di sini, fissalamu alaika, yaitu As-Salamu alaika, ya, listihdarin Nabi sallallahu alaihi wasallam fidzahm, dalam rangka untuk menghadirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam benak orang yang mengucapkannya. Wala ba'sa bi hadzal khitab, maka yang demikian, khitab yang demikian, ya, bentuk, ya, dimaksudkan ucapan ini ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang demikian ini tidak mengapa. Kama anan nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza marra alal maqabir, ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau melewati pemakaman, kuburan, yaqulu assalamu alaikum ayyuhal mu'minun, ya, yukhatibum wa laysa ma'na hadza annahu nida'un lil amwat. Maknanya kalau Nabi mengajarkan atau kita mengucapkan assalamu alaikum ayyuhal mu'minun kepada apa orang yang sudah meninggal, itu bukan berarti kita menyeru menyeru orang yang sudah mati, bukan, tetapi maksudnya mendoakan. Ya, mungkin sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.